Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Zulfikar dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya ingin menanyakan hukum salat dengan keadaan kesel. Apa? Keadaan kesel. Kesel. Kesel sama siapa? Teruskan dulu. Ini ada pertanyaan, ada terangnya. Ketika kita sedang kesal dianjurkan untuk wudu lalu salat 2 rakaat. Tapi setelah wudu juga masih saja kesal. Lalu mencoba untuk sholat tetap masih kesal juga. Sholatnya dosa apa enggak, Buya? Syukron. Oh, kesal sama suami. Kalau kesal sama Allah gimana? Kesal sama Allah. Anggap saja kesal sama suami, kesal sama istri, kesal sama anak bandel, kesal sama sholat. Ada pendidikan dari Nabi kalau marah bukan sholat. Pendidikannya adalah wudu. Ada idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Kalau salah satu dari kalian itu marah, bahasanya kesel mungkin bahasanya, marah, fal yatawaddo, andanya mengambil air wudhu. Fa innal ghadaba minas syaiton, sebab marah itu dari syaitan. Wa syaitonu minan nar, syaitan itu dari api. Wa naru tutfa'u bil ma'i, dan api itu cara memadamkannya dengan air, maka ambil air wudhu. Kalau mau melanjutkan sholat, hal yang baik. Tapi pendidikan dari Nabi hanya sampai wudhu di sini. Kalau Anda melanjutkan sholat, maksudnya apa? Biar nggak kelihatan wajah orang yang bikin kesel tadi, terus ada reda sedikit hatinya. Bahkan dalam riwayat lain, kalau kita melakukan marah dalam keadaan berdiri, falyajlis. Kalau ada orang marah dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk. Tahan nafas dan duduk. Kalau duduk, baring. Maksudnya putus, jangan kau lanjutkan itu marah itu. Harus jika putus, takut marah itu akan berkembang menjadi tindak keboliman. Mungkin bahasa lain adalah tinggalkan. Kalau marah, oh jangan lanjutkan, kamu lagi marah loh ya. Wah, bahaya nanti. Sekarang sudah mulai nyaci satu, mungkin dua nanti. Langsung ambil wudu, pisah. Ambil wudu dengan Allah, lembut, sejuk insya Allah. Katanya itu sampai sholat masih kesel. Nah ini gimana? Kurang lama sholat. Orang-orangnya masih kelihatan kedengaran suaranya di belakang itu. Ya sholat. Kalau perlu itikaf di masjid nanti. Yang perlu kita ambil pelajaran adalah, Nabi itu mengatakan, jangan kau turuti amarahmu. Harus kau putus dengan sebuah amalan. Agar reda. Betul, kalau kita marah dengan seorang anak, kelihatan mukanya masih marah. Tapi kalau kita ngelihat yang lain, ngelihat marah, ngelihat ini, sudah berubah. Sementara kita digunakan untuk menghadap kepada Allah. Seperti itu. Kalau masih kesel, bukan berarti resep Nabi tidak laku. Karena penyakitmu teramat berat, tinggal mengulang lagi kebaikan itu. Lakukan kebaikan yang lainnya. Wudu, sudah wudu sampai sholat. Kalau begitu kasih duit ya, biar gak kesel. Karena pendidikan dari Nabi, ambil pendidikan Nabi yang lainnya. Kalau marah seseorang, ahsin, berbuatlah kepadanya. Harus berusaha agar kita tidak menuruti amarah tersebut, sebab amarah itu dari syaitan dan itu akan menjerumuskan kita kepada dosa-dosa yang besar, menggunjing, menfitnah, bertepuk tangan atas musibah orang yang berbuat kesel tadi, membuat kesel. Akhirnya enggak ada baiknya. Makanya kalau tidak direndam, maka akan berbahaya. Pendidikan dari Allah dalam Al-Qur'an disebutkan, lihat, kalau kamu marah, wal kadhiminal qad, tahan amarahmu. Kalau engkau orang bertakwa, jangan kau turuti. Dan setelah bisa menahan amarah, harus kau rubah amarah menjadi wal'afina anin nasi, memaafkan. Setelah engkau berusaha untuk memaafkan, khawatir masih ada benih-benih sisa-sisa amarah di dalam hatimu, biar memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Kasih duit, kasih hadiah, apa saja, biar hilang. Itu cara-cara. Mungkin Anda harus meningkatkan tadi, ngasih duit, ngasih rezeki, ngasih bantuan dan sebagainya, biar lembut hatinya, biar Anda tidak kesel terus. Yang penting jangan melakukan kejahatan. Semakin kita melakukan kejahatan, semakin ada reaksi dari sana, semakin kesel kita. Coba kalau Anda punya anak, na'udzubillah, Anda pukul dia, kalau ampun abah, Anda akan reda. Tapi apa-apa, wah jadi ya, karena maka dari itu jangan sampai digoda oleh setan sehingga menjadi peperangan, sehingga sampai terjadi bunuh-bunuhan. Karena apa? Dia tidak menahan amarah. Allahu a'lam bishawab.